benang basandar iwa tundru maba andu ipilicin mu hanya langkah jari jilatik mengulai sarudu ikam kanang mengaji wayah bameratan malam tadi karanai urang nang mandangari rasa taparak benaruan takdir ilahi bin latifah katuju aku lawan diikam nang pintar mengaji nang pintar gua bahara gua bin latifah katuju benar aku wanikam limbah katam aku badatang bulan mulut kita kawinan. Takdir ilahi ing latifah katuju aku lawan dia.